إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali melalui udara masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, yang kita sudah memasuki majlis yang ke-37 dan kemarin sudah kita mulai memasuki bab yang baru, yakni bab yang ke-6 fi adabil qira'ah, tentang adab-adab membaca Al-Quran, yang dimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah membuka bab ini dan mengatakan bahwa ini adalah inti dari kitab beliau. Wa hadzal babu huwa maqsudul kitab, ya. Inti dari kitab kecil ini adalah bab ini. Bab yang ke-6 ini yang membahas seputar seluk-beluk adab-adab membaca Al-Qur'an, baik kepada bagi para penghafal Al-Qur'an, bagi orang yang sedang belajar Al-Qur'an maupun kaum muslimin secara umum. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah membuka nasihat beliau tentang adabul qiraah. Kemarin sudah kita bahas pun beliau membuka dengan al-ikhlas, bahwa hendaknya pertama kali seorang pembaca Al-Quran, baik itu orang yang hafal Al-Quran, yang dia membaca dengan mushaf atau dengan hafalannya, ataupun kaum muslimin secara umum dalam membaca Al-Quran, hendaknya dia memperbaiki niatnya. Ikhlas. Sebagaimana telah kita kemukakan bahwa Allah tidak akan menerima ibadah seorang hamba kecuali jika dilandasi dengan ikhlas. Sebagaimana dalam firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah harus dilandasi dengan ikhlas. Dan apabila ikhlas ini hilang dari ibadah seorang hamba, justru itu sangatlah berbahaya. Bukan ibadah, bukan pahala yang ia peroleh, justru bisa berbalik menjadi suatu dosa. Sebagaimana dalam hadis yang telah ma'ruf di kaum muslimin, hadis Abu Hurairah dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, tentang 3 orang yang membawa amalan yang besar. Seorang mujahid fi sabilillah, bahkan mati syahid fi sabilillah, seorang yang alim dan qari Al-Quran, dan seorang yang dermawan, menginfakkan, menghabiskan hartanya berinfak siang dan malam di jalan Allah. Yang mereka datang membawa amalan yang secara zahir merupakan amalan yang besar. Tapi sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW, semuanya itu mereka lakukan tidak ikhlas, tapi mereka lakukan dengan riya, semata-mata ingin mencari pujian manusia. Apa akibatnya? Justru yang harusnya menjadi sarana pahala justru menjadi pemberat dosa mereka pada hari kiamat, dan mereka adalah orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Ya, faqad kadzabta faqad qila thumma turih thumma suhiba ala wajhi wa ulqiya fi an-nar. Semuanya ketiganya itu. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa kamu bohong, kamu beramal tidak ikhlas. Tapi kamu beramal agar dikatakan mujahid, pemberani, agar dikatakan qari Quran, alim, agar dikatakan dermawan, dan sudah dikatakan di dunia kemudian diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Ya, ini sangat bahaya sekali apabila kita melakukan amal ibadah, baik membaca Al-Quran maupun ibadah lainnya, jika tidak dilandasi dengan ikhlas.